إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار عباد الله رحمني ورحمكم الله جميعا. Setiap manusia, siapapun dia, setinggi apapun kedudukannya, setinggi apapun ilmunya, dia sebagai manusia pasti dan pasti terjatuh pada kesalahan dan dosa. Itulah manusia. Kecuali Rasul sallallahu alaihi wasallam, dia maksum dari dosa. Selain beliau, pasti terjatuh dalam kesalahan dan dosa. Itulah manusia. Akan tetapi, manusia yang baik adalah orang yang bertobat dari dosanya. Tidak mungkin seorang dia lepas dari dosa. Tidak mungkin dia sebagai manusia, pasti terjatuh dalam kesalahan dan dosa. Dia manusia, bukan nabi. Ini manusia. Tetapi ingat, manusia harus mengetahui Allah subhanahu wa ta'ala, mengenal Allah azza wa jalla dengan pengenalan yang sempurna. Dan kita diperintah oleh Allah subhanahu wa ta'ala beribadah kepada Allah azza wa jalla. Kita harus mengenal siapa yang kita ibadahi ini. Ar-Rahman, Ar-Rahim, Syadidul Iqab. Dia adalah Zat yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Di samping itu, dia juga amat dahsyat iqabnya. Jika seorang berbuat dosa, kemudian Allah tidak mengampuninya, maka Allah subhanahu wa ta'ala akan mengadab dia, dan tidak ada seorang pun yang bisa membela dia, dan dia tidak akan bisa terlepas dari adab Allah azza wa jalla. Kenalilah Rabb kita ini yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Di samping itu, dia amat dahsyat adabnya. Oleh karena itu, ketika berbuat dosa, ketika berbuat salah, hendaklah kembali kepada Allah. Dia Maha Pengampun, akan mengampuni semua dosa yang dilakukan oleh hamba jika hamba itu betul-betul bertobat kepada Allah azza wa jalla, seolah-olah dia tidak punya dosa lagi. Tapi ingat, jangan terus-menerus dalam dosa, karena tertipu dengan luasnya rahmat Allah azza wa jalla, sehingga dia tidak mau bertobat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Terus-menerus dalam kemaksiatan, na'udzubillah min dalik, tertipu dia dengan luasnya rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Maka orang yang beriman harus memiliki khauf dan roja yang disertai dengan mahabbah kepada Allah subhanahu wa ta'ala dalam beribadah kepadanya. Kita beribadah kepada Allah karena kita mencintai Allah azza wa jalla. Wajib bagi kita untuk mencintainya. Karena Allah subhanahu wa ta'ala memiliki sifat-sifat yang mulia. Perbuatannya semuanya mulia. Seluruh perbuatan Allah berkisar antara fadl wal adl. Allah masukkan penghuni jannah ke dalam jannah karena fadlun minallah azza wa jalla. Karena keutamaan yang Allah berikan kepada mereka yang Allah masukkan dalam jannah. Dan Allah subhanahu wa ta'ala menyesatkan seorang karena adilnya Allah azza wa jalla dan Allah tidak berbuat zalim kepada hambanya. Adil Allah. Ini yang harus kita ketahui. Yang wajib kita imani. Wajib kita mengenali Allah subhanahu wa ta'ala dengan pengenalan yang sempurna. Yang membangkitkan kita untuk takut pada Allah subhanahu wa ta'ala. Yang kita beramal soleh. Melahirkan rasa takut itu. Beramal soleh. Dan harus ada rojak pada diri kita. Ya. Kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Yang membangkitkan amal soleh pula. Ya. Ikhwati fillah. Rahimani wa rahimakumullah jami'an. Manusia setakwa apapun dia pasti akan terjatuh pada dosa dan kesalahannya. Dan Rasulullah telah mengatakan sebagaimana yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad wa Tirmidzi wa Ibnu Majah. Dan hadis ini disahihkan oleh Imam Al-Albani, dihasankan oleh Imam Al-Albani rahimahu taala. Kullu bani Adam khata' wa khairul khata'in at-tawwabun. Setiap bani Adam itu khata', yakni sering melakukan perbuatan salah, sering melakukan kesalahan. Wa khairul khata'in at-tawwabun, dan sebaik-baik orang yang berbuat salah adalah orang yang bertobat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Berbuat salah, tobat pada Allah. Berbuat salah, tobat pada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan kita telah mengetahui bersama syurutut taubah. Yang kesimpulannya ada 5. Al-ikhlas lillahi azza wa jalla dalam taubatnya. Betul-betul dia bertobat karena Allah subhanahu wa ta'ala. Mengharapkan ampunan dari Allah subhanahu wa ta'ala atas dosa-dosa yang dia lakukan. Bukan karena riya. Ingin dilihat oleh manusia. Bukan karena itu ya. Bukan dalam rangka ingin dekat dia dengan manusia tersebut. Bukan. Sehingga menampakkan dia tobat supaya dekat dengan manusia ini. Apalagi dia punya kedudukan manusia tersebut yang dia riak padanya. Dan juga bukan dalam rangka ingin melepaskan adiyah. Gangguan-gangguan yang akan dia terima. Yaudah, saya tobat ya. Yang penting saya terlepas dari gangguan ini. Tidak dicaci maki lagi, tidak dipukul, tidak dibeginikan, tidak dan dibegitukan. Bukan itu tobat. Tobat harus ikhlas karena Allah subhanahu wa ta'ala. Yang kedua. Yaitu adanya rasa penyesalan. Pada dirinya. Kenapa kok sampai jatuh ke dalam dosa? Nyesal dia, bukan berbangga. Nyesal. Nampak pada raut mukanya. Penyesalan tersebut. Malu terhadap orang-orang. Ketika mereka tahu dengan perbuatan kesalahan, perbuatan dia yang salah, yang berdosa tersebut. Malu dia. Gak berani menghadapkan mukanya. Ini penyesalan. Bukan berbangga, menantang-nantang. Tidak. Tidak ada rasa sedih dalam hatinya. Subhanallah. Ini syarat yang kedua. Syarat yang ketiga. Al-ikhla anid-dam. Melepaskan dosa itu. Harus dilepaskan seketika itu juga. Gak usah pakai kredit-kreditan. Melepaskan itu. Lepaskan sudah. Minta bantuan pada Allah subhanahu wa ta'ala. Jangan takut celaan orang yang mencela. Lepaskan dosa itu. Jangan terus menerus dalam dosa. Kemudian. Yang keempat. Al-azm. adanya tekad yang kuat untuk tidak mengulangi perbuatan dosa tersebut. Harus ada tekad yang kuat. Harus dia berupaya bagaimana dia selamat, tidak jatuh kepada perbuatan dosa tersebut. Orang yang punya azm untuk tidak terjatuh kepada maksiat yang pernah dia lakukan, menghindari orang-orang yang menyebabkan dia masuk ke dalam maksiat tersebut, terjerumus ke dalam maksiat tersebut. Tinggalkan itu teman-teman su'. Subhanallah. Punya azm ya harus berupaya. Jangan senang dipuji-puji oleh manusia. Itu bukan saudara kalian yang sejati. Bukan. Bukan saudara kalian yang sejati. Ya. Tidak mau mengingkari perbuatan dosa kalian. Dipuji-puji kalian dalam berbuat dosa. Subhanallah. Tinggalkan teman yang seperti ini. Menyeret kalian untuk terjatuh kepada dosa lagi nanti. Berazm untuk meninggalkan perbuatan dosa tersebut pada masa yang akan datang. Jangan sampai terjatuh lagi. Harus ada tekad yang kuat. Kemudian yang kelima, yaitu waktu dilakukan taubat tersebut pada waktu yang memungkinkan diterima taubat tersebut. Ditibaril umum, ya, yakni secara umum, yaitu terjadinya hari kiamat. Tapi ditinjau dari individu-individu, yaitu sebelum nyawa sampai di kerongkongan. Kalau sudah matahari terbit dari tempat terbenamnya, maka tidak diterima lagi tobat ketika itu. Yani kalau sudah terjadi hari kiamat, tidak terima lagi tobat tersebut. Demikian juga, kalau sudah nyawa sampai di kerongkongan, pada seorang yang akan mau meninggal, ya jelas dia akan menyaksikannya. Sesuatu yang sebelumnya dia tidak menyaksikannya. Sehingga dia ketika itu merasa yakin dan beriman dia. Tapi percuma sudah. Tobat ketika nyawa sudah sampai di kerongkongan. Ini syarat-syarat tobat. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kekokohan pada kita semuanya untuk bisa bertobat kepada Allah dengan taubatan nasuha ketika kita melakukan dosa kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillahi Rabbil Alamin Wabihi nasta'in ala umuri dunya wad-din Ashadu an la ilaha illallah Wahdahu la syarikalah Wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh Ibadallah Rahimani wa rahimakumullah jami'an Perlu saya tekankan dalam masalah taubat ini Yaitu Masalah al-ikhlas lillahi azza wa jalla Seorang yang bertobat harus ikhlas karena Allah Azza wa Jalla. Harus jujur dalam tobatnya. Dan bersabar ketika bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dibutuhkan keikhlasan. Dibutuhkan kejujuran. Dibutuhkan kesabaran di dalam taubat tersebut. Kalau kita kumpulkan ayat-ayat maupun hadis-hadis memerintahkan yang demikian ini. Kisah yang ma'ruf bagi kita semuanya. Kisahnya Ka'ab bin Malik ketika bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika beliau tidak ikut perang Tabuk. Bukan pelaku bid'ah dia. Bukan membuat syarat-syarat baru dalam agama. Dia tidak ikut perang Tabuk. Bukan menentang disyaratkannya perang Tabuk, tidak. Biasa manusia jatuh ke dalam kesalahannya. Dia kepengin sebetulnya jihad tapi ditunda sampai Allah takdirkan tidak ikut perang Tabuk. Sudah ada upaya dia, tapi subhanallah syaitan masuk ya. Oh nanti saya bisa menyusul. Oh nanti saya nanti subhanallah sampai tidak bisa ikut perang Tabuk. Ini Ka'ab bin Malik. Sahabiyun jalil. bukan orang pelaku bid'ah, bukan orang yang terus-menerus bergelimang dalam dosa. Tidak, ya. Antum ketahui dalam kisahnya Ka'ab bin Malik tersebut, subhanallah. Ketika Rasulullah sudah sampai di Tabuk, ya. Rasulullah menanyakan, "Ma fa'ala Ka'ab bin Malik?" Ya. Apa yang dilakukan oleh Ka'ab bin Malik? Tidak ikut perang Tabuk, ya. Ada seorang dari Bani Salamah, yakni ya, mengatakan dengan kata-kata yang kurang bagus, ya. Mu'ad ibnu Jabal ketika mendengar saudaranya digibai, subhanallah, muncul giro, bisa makulta. Langsung Mu'ad mengatakan, bisa makulta, begitu jelek apa yang kau katakan. Ya Rasulullah, wallahi, wahai Rasulullah, demi Allah, ma'alimna, kami tidak pernah melihat dia kecuali kebaikan. Ini Ka'ab bin Malik. Bukan orang-orang yang bermaksiat, sering-sering bermaksiat, sering dusta, sering begini dan begitu. Bukan. Ya. Apalagi melakukan perbuatan bid'ah. Bukan. Persaksian dari Mu'ad bin Jabal. Aku tidak pernah melihat pada dia kecuali kebaikan. Masya Allah, begini, begini, begini. Baik semuanya. Subhanallah. Rasulullah terdiam. Dan memang Ka'ab bin Malik orang yang baik. Bukan orang-orang tipe-tipe rendahan, ya. Yang maunya perbuatan-perbuatan yang hina, rendah. Apalagi sampai kepada bid'ah. Tidak. Subhanallah. Ketika Rasulullah datang ke Madinah, orang-orang yang minta udzur kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan Rasulullah mendoakan mereka, mendoakan ampunan supaya Allah mengampuni mereka. Rasulullah menghukumi secara zahir. Apa yang diucapkan itulah yang didengar Rasulullah, itulah yang dihukumi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Orang-orang munafik pintar di dalam menyampaikan udzurnya, menyampaikan alasan-alasannya. Tapi Ka'ab bin Malik, subhanallah, jujur dia. Takut pada Allah subhanahu wa ta'ala. Ya Rasulullah, kalau seandainya aku duduk di depan manusia selain engkau, ya Rasulullah, ya, aku bisa, ya, keluar dari kemarahan dia, ya, dengan menyampaikan udzur. Dan aku ini orang yang bisa menyampaikan udzur. Fasoh punya fasohah, ya. Pauti itu jadalah. Ya. Dan aku diberi oleh Allah kefasihan dalam berbicara. Pinter. Ya. Tetapi ketika di hadapan Rasulullah, enggak berani. Ya. Kalau seandainya pada hari ini aku mengatakan suatu kata yang dusta padamu, ya Rasulullah, hari ini, ya. Yakin, ya. Sebentar lagi, ya. Ya Rasulullah, sebentar lagi. Allah akan memberitakan kepadamu. Dan engkau akan marah padaku. Jika aku mengatakan kalimat yang dusta, kalimat yang jujur pada hari ini, engkau akan marah padaku. Engkau marah padaku. Karena aku berbuat sesuatu yang kurang bagus, ya. Gak pantas. Seorang sahabi, ya, meninggalkan perang Tabuk. Dia merasa besar itu, gak pantas melakukan seperti itu, ya. Tapi aku berharap akibat yang terbaik di sisi Allah subhanahu wa ta'ala nanti. Di akhirat nanti. Demi Allah, ya Rasulullah, aku tidak memiliki udzur. Subhanallah. Ya. Ini kejujuran Ka'ab bin Malik. Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Amma hadza faqad shadaq. Adapun orang ini sungguh dia telah jujur. Masyaallah. Cukuplah yang seperti ini sebagai kebanggaan bagi Ka'ab bin Malik. Rasul yang telah memberikan rekomendasi bahwa beliau adalah orang yang jujur. Rasul. Cukup ini sudah. Karena kejujuran itulah Ka'ab bin Malik diselamatkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala dalam berbagai fitnah. Dalam berbagai ujian. Selamat Ka'ab bin Malik. Subhanallah, ketika Ka'ab bin Malik mengatakan jujur ini, pulang langsung diiringi. Biasa ini. Perhatikan ya kawan, perhatikan ini. Diiringi oleh berapa orang. Ya. Subhanallah, ingin menyesatkan orang ini. Ya. Mereka ini ingin menyesatkan. merayu ya, dan melecehkannya. Kenapa kamu ya mengatakan yang jujur seperti itu? Sudahlah, mengatakan cari udur-udurlah ya. Nanti kan cukup bagi kamu ampunan Rasulullah kepada kamu, kepada Allah, untuk kamu kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Cukup istighfarnya Rasul sudah ya. Kamu berkata dusta ya, supaya kamu bisa bebas dari itu. Kemudian Rasulullah akan mengampuni ya. Allah, Rasulullah akan memintakan ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Terus ya, tidak sekali dua kali, terus mengikutin, terus mengganggu tobatnya dia ini ya. Mengganggu supaya tobatnya rusak. Terus dilecehkan, direndahkan. Kaya kamu kok gini, enggak bisa gini, enggak bisa. Subhanallah, datang Rasul kamu, cepat. Beri alasan ya. Kamu ini orang yang baik, dipuji-puji, subhanallah ya. Kami melihat kamu ini baik. Cuma kayak gini, insyaallah kamu datang Rasul kepada Rasul ya, sampaikan dengan kalimat dusta, kemudian Rasul akan mengampuni kamu nanti. Kaap tidak. Subhanallah, orang-orang ini ya ikhwah ya, terus mendatangi Ka'ab bin Malik ini. Sampai Ka'ab bin Malik itu subhanallah, sampai ingin kembali kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam dan ingin mendustai dirinya. Subhanallah, ini fitnah ya. Hati-hati. Kalau bertobat hati-hati terhadap orang-orang yang suka memuji-muji. Loh, kenapa kamu kok begini? Saya lihat kamu ini orang yang baik. Kenapa kamu kok begini? Subhanallah. Ucapan-ucapan yang indah dalam menyesatkan dia, sehingga dia tidak bertobat pada Allah, kembali kepada kejahatannya, kembali kepada dosanya. Na'udzubillah min dzalik. Makanya dibutuhkan kesabaran dalam tobat. Waspada dari orang-orang yang suka memuji. Hati-hati. Berbuat dosa dibela. Subhanallah. Hati-hati terhadap orang ini. Bukan orang yang baik. Lihat Rasulullah dan para sahabat mensikapi Ka'ab bin Malik. Ka'ab bin Malik datang. Wah, dia masih pemuda. Pergi ke pasar bertemu dengan sahabat-sahabat. Subhanallah, tidak diajak bicara. Tidak memberikan salam. Tidak dijawab salam beliau. Subhanallah. Sampai Ka'ab bin Malik ini datang ke masjid ya. Dan terus dekat dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam ya. Ini ujian loh ya. Butuh kesabaran yang seperti ini. Orang yang bertobat harus istiqomah ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sakit hati, jangan pakai perasaan. Salat. Menyampaikan salam kepada Rasulullah, sengaja dilihat. Mulut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dilihat apakah bergerak menjawab salam atau tidak. Subhanallah, tidak dijawab salamnya. Ini Rasul. Pergi ke pasar-pasar, tidak ada yang memberikan salam. Diboikot. Sampai-sampai hati beliau ini betul-betul merasakan sempitnya dunia ini, yang subhanallah dunia ini amat luas. Terasa sempit bagi dia. Tapi karena kejujuran itu selamat dia ya. Tidak menyimpang dari jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Allah bantu tobatnya. Subhanallah, orang-orang sudah meninggalkan dia. Dia berusaha untuk datang kepada saudara sepupunya. Anak pamannya. Dari pihak ayah. Abu Qatadah. Orang yang paling dia cintai. Dan Abu Qatadah mencintai dia. Juga demikian. Tidak dijawab salamnya. Subhanallah ya. Bagaimana perasaan Ka'ab bin Malik ini ya? Tidak bisa kita bayangkan ya. Diboikot oleh orang-orang yang terbaik. Khairul Qurun. Bagaimana perasaannya? Kalau seorang diboikot oleh orang-orang yang fasik, orang-orang yang fujar, fajir, masih ringan itu. Orang-orang yang ya muslim tapi ya bermaksiat, dusta. Ya. Itu masih ringan. Ya. Tapi ini yang menghajar orang-orang yang solehin. Khairul Qurun. Bagaimana kira-kira apa yang menimpa pada Ka'ab bin Malik? Ujian. Kemana teman-teman nih? Saya sudah bertobat demikian, kok masih belum ada yang perhatian pada saya? Karena Allah dia bertobat, bukan karena manusia ini. Ya. Sahabat-sahabat ketika itu memboikot dia. Bersikap keras terhadap dia. Tidak meninggalkan agamanya. Jujur dia. Ini Ka'ab bin Malik ya. Subhanallah. Saudara sepupunya pun juga dengan tidak mau mengajak bicara dia. Tidak mau menjawab salam dia. Subhanallah. Sampai-sampai. Setelah mengalami 40 hari di boikot. Rasulullah mengirim utusan kepada beliau. Dan mengatakan kepada Ka'ab. Untuk i'tijal dengan istrinya. Berpisah dengan istrinya. Subhanallah. Ka'ab bin Malik tidak mengatakan, bagaimana Rasul ini ya? Saya sudah bertobat, saya sudah melakukan sholat, saya sudah begini, saya sudah menampakkan kebaikan-kebaikan. Ya. Orang-orang sudah memusuhi saya sudah sabar. Ya. Sampai-sampai urusan rumah tangga juga saya harus meninggalkannya. Tidak mengatakan demikian Ka'ab bin Malik. Ya. Tidak mengharapkan manusia. Manusia itu mengharapkan Allah Azza wa Jalla. Gimana ini kok saya kok diboikot terus? Ya. Bukankah ada perubahan pada diri saya? Ya. Subhanallah. Sampai sekarang istrinya harus dipisahkan. Tidak mengatakan demikian Ka'ab bin Malik. Ka'ab bin Malik sami'na wa atho'na. Justru bertanya, ini lafaz masih mujmal ini ya. Enggak jelas ini maksudnya. Apa yang dimaksud ini ya? Makanya Ka'ab bin Malik langsung menanyakan, "Utolliquha aw madha af'al?" Aku ceraikan dia atau apa yang aku perbuat? Kalau tak ceraikan, kalau disuruh diceraikan Rasulullah, tak ceraikan istriku, aku mengharapkan ridho Allah. Tak ceraikan istriku ya. Asal diterima tobatku. Apa yang aku perbuat? Mencerai istriku? Atau apa yang aku perbuat? Ini ucapan Ka'ab bin Malik. Maka utusan tersebut mengatakan, "Lala, tidak. Tidak dicerai. Itajilha, ya. Pisah kamu dengan istrimu. Ya. Wala tuqarribannaha. Jangan kamu ya berhubungan yakni bersenggama dengannya." Subhanallah. Langsung Ka'ab bin Malik ya. Tidak perlu dipikir begini-gini gitu. Tidak ya. Sudah. Langsung mengatakan pada istrinya ya. Ilhaki ya. Bi ahlik. Pergilah kamu ya. Bergabunglah kamu kepada keluargamu ya. Dan tinggallah di sana. Tinggallah di sana ya. Sampai Allah putuskan perkaraku ini ya. Sampai Allah yang memutuskan perkaraku ini. Ini Ka'ab bin Malik. Sudah menjalani 40 hari. Kemudian setelah itu berpisah dengan keluarganya. Subhanallah, tidak ada yang menjamu. Tidak ini dia sudah subhanallah sabar. Dia sabar. Antum ketahui juga. Ketika para sahabat itu memboikot dia. Subhanallah. Ujian-ujian. Datang seorang utusan. Dari Malik Ghassan. Yang dia pernah menjadi katib dulu. Ka'ab bin Malik ini ya. Nyampaikan surat. Ya. Di saat sudah diboikot ini. Manusia ini, para sahabat, orang-orang yang terbaik ini. Sudah memboikot dia. Tidak mau menegur, tidak mau menyapa. Bersikap keras terhadap beliau. Datang surat ini yang isinya Masya Allah fitnah. Fitnah ujian. Ujian bagi Ka'ab bin Malik ya. Saya mendengar ya. Engkau ya. Diperlakukan oleh temanmu ya. Ini oleh Rasulullah SAW dengan sikap yang keras ya. Ayolah bergabung denganku, aku akan tolong kamu. Subhanallah, fitnah. Tapi Ka'ab bin Malik, karena jujur Allah subhanahu wa ta'ala menyelamatkan dia. Akhirnya surat tersebut, dia datang ke tungku air, tungku api, kemudian dibakar surat tersebut. Dan ini adalah ujian. Ini akhwah yang harus kita ketahui dari tobat. Bahwasanya orang bertobat harus ikhlas karena Allah subhanahu wa ta'ala, harus jujur dalam tobatnya. Mengharapkan ridho Allah subhanahu wa ta'ala. Jangan mencari ridho manusia. Jangan ingin lepas dari gangguan-gangguan manusia. Tapi carilah ridho Allah subhanahu wa ta'ala. Jujur dalam tobatnya. Jujur. Walaupun dengan kejujuran itu akan mendapatkan hadiah. Gangguan yang besar misalnya. Sabar, jujur. Karena itu akan membantu seorang untuk istiqamah di atas al-haq. Dan yang ketiga itu bersabar. Sabar, sabar. Hadza ma qul. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa sallam. Alhamdulillahirabbil alamin.